الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-55 dan 56 dari Kitabul Adan. Dan pada bab yang ke-55 dan 56, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan al-imamah dan salatul jamaah. Di bab yang ke-55, beliau memberikan terjemah bab dengan bab idza lam yutimmal imam wa atamma man khalfah. Bab jika seorang imam ketika mengimami dia tidak sholat dengan sempurna, terjatuh kepada kekeliruan, baik amdan atau khata', sengaja atau tidak disengaja. Wa tamma man khalfah, sedangkan para makmumnya menyempurnakan sholatnya, maka kekeliruan yang terjadi pada imam itu ditanggung oleh imam itu sendiri dan tidak mempengaruhi kesahihan salat makmumnya. Bahkan disebutkan misalnya kaum muslimin salat berjamaah di belakang imamnya, kemudian ketika sholat, ternyata imamnya dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub. Maka sholat makmum yang di belakang yang tidak tahu imamnya dalam keadaan junub, itu sholatnya sahihah, sholatnya sah. Adapun imam sendiri, dia harus mengulang sholatnya ketika dalam keadaan junub. Jadi kekeliruan yang terjadi pada imam itu tidak ditanggung oleh makmumnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala rahimahullahu taala haddatsana Fadl ibn Sahl. Qala haddatsana Hasan ibn Musa al-Asyab. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. An Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar. An Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, يصلون لكم, imam-imam kalian salat, memimpin salat kalian. Kalian sholat di belakang mereka. Fa'in asabu, dan seandainya imam kalian itu sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falakum, maka kalian mendapatkan pahala sholat kalian, sholat berjamaah bersama imam kalian. Sesuai riwayat ada tambahan walahum, falakum walahum, kalian dan imam kalian mendapatkan keutamaan sholat berjamaah tersebut. Wa in akhtau, dan sebaliknya seandainya imamnya salah di dalam salatnya, falakum wa alaihim, maka kalian tetap mendapatkan keutamaan salat berjamaah di belakang imam. Wa alaihim, dan mereka yang menanggung kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Jadi imam sendiri menanggung kesalahannya. Di sini dorongan bagi kita agar kita tetap menjaga sholat berjamaah. Sampai nanti di bab berikutnya, bab yang ke-56 akan disebutkan tentang hukum sholat di belakang orang yang maftun, terjerumus pada fitnah, kan mubtadi, di belakang mubtadi. Apa hukumnya? Dan kesimpulannya, bahwasanya sholat di belakang mubtadi, yang bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, itu sholatnya sahih. Dan sholat di belakang sunni, seandainya memungkinkan, itu yang lebih afdol. Yang lebih afdol. Saya sekali lagi menunjukkan tentang pentingnya menjaga sholat berjamaah. Sampai sebagian ulama kita mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah, dan dia beralasan bahwa imamnya seorang mubtadi, maka dia sendiri yang mubtadi. Kalau sana tidak ada tempat sholat, kecuali sholat di belakang seorang mubtadi, maka kita sholat di belakang orang tersebut. Dan Nabi mengatakan dalam hadis ini, yusalluna lakum fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhtau fa'alihim. Dan akan dipertegas oleh Hasan Al-Basri rahimahullah di bab setelahnya. Bagaimana hukum sholat di belakang mereka. Sekalipun seandainya memungkinkan, tentunya sholat di belakang sunni itu lebih afdol. Di bab selanjutnya, bab imamatil maftun. Bab imamatil maftun wa mubtadi. Bab, seandainya seorang terjerumus pada fitnah atau bid'ah, seorang mubtadi menjadi imam. Bagaimana hukum sholat makmumnya? Wa qala Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in, salli wa alaihi bid'atuh. Kata Imam Hasan Al-Basri wa ta'ala, ketika beliau ditanya tentang as-salah khalfa sahibil bid'ah, salat di belakang pelaku kebid'ahan, maka beliau mengatakan, salli khalfa, salatlah di belakang. Sana tidak ada imam baik kecuali dia, salat di belakangnya. Wa alaihi bid'atuh, dan dia yang akan menanggung kebid'ahannya. Kewajiban kita adalah menjaga salat berjamaah. Kemudian beliau menyebutkan kisah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, atau asal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Qala Abu Abdullah wal Imam Bukhari wa qala na Muhammad bin Yusuf al-Fidyabi qala haddatsana al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr imam ahli Syam qala haddatsana Az-Zuhri Muhammad bin Muslim an Humayd bin Abdurrahman an Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyab annahu dakhala al-Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an wa huwa mahsur fa qala innaka imamu 'amma wa nazali bika man ara wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraj fa qala radhiyallahu ta'ala an as-salatu ahsanu ma ya'malun nas fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'hum wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Dari Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyad, beliau berkata, tatkala amir mu'minin Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, beliau terkurung, dikurung, dikepung rumah dan istri beliau oleh orang-orang Khawarij dalam waktu yang lama. Ubaidullah Adi ibn Khiyad menghadap Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an dan berkata, innaka imamu amma, wahai amir mu'minin, sesungguhnya engkau adalah imam mu'ammah, pemimpin umum bagi kaum mukminin, amirul mukminin. Wa nazali bika manara, dan sekarang terjadi apa yang kami saksikan. Engkau terkurung di rumah, di istanamu. Tidak bisa salat, memimpin salat kaum muslimin di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hari-hari biasanya. Wa yusalli lana imamu fitnatin, dan yang memimpin salat kami adalah imam fitnah, orang-orang yang terjerumus pada fitnah, fitnatul khawarij pada saat itu. Wa nataharraj, dan kami merasa berdosa, merasa bersalah ketika salat di belakang mereka. Mananya, wahai amirmi, kami tidak bisa salat di belakang engkau, dan imam kami seperti engkau ketahui. Maka Amr bin Utsman bin Affan mengatakan, "As-salatu ahsanu ma ya'malun nas." Ibadah salat merupakan amalan manusia yang terbaik. Fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'hum. Maka jika orang-orang berbuat kebaikan, salat dengan baik, fa ahsin ma'hum. Maka berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fajtanib isatahu. Dan seandainya mereka berbuat buruk, fazalam yakhruj terhadap a'immah fajtanib isatahu. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan buruk mereka. Ini petunjuk dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan Utsman radhiyallahu taala terkenal dengan kelembutannya. Pada saat beliau dikepung oleh orang Khawarij, sebetulnya beliau berbisa. Dan sebagian sahabat telah menghadap beliau dan mengusulkan untuk merangi orang Khawarij. Tapi beliau radhiyallahu anhu, dikarenakan kelembutan hati beliau, beliau tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin, sehingga beliau bersabar dalam keadaan seperti itu. Sampai akhir suatu hari orang Khawarij masuk dan membunuh beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal dalam keadaan syahid sedang membaca Al-Qur'anul Karim, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Syahid di sini dalam keadaan seperti itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an tetap mendorong untuk salat berjamaah sekalipun imamnya seorang maftun yang terjerumus pada fitnah. Kemudian beliau menukil asar Az-Zuhri rahimahullahu taala. Wa qala Zubaydi, qala Az-Zuhri la nara an yusalla khalfa al-mukhannath illa min daruratin wala budda minha. Kata Zuhri rahimahullahu taala, kami berpendapat bahwasanya tidak salat di belakang mukhannath, di belakang orang yang perbuatannya gerakannya seperti perempuan, di belakang banci. Kata Zuhri rahimahullah ta'ala, kami berpendapat bahwasanya tidak sholat di belakang banci, itu orang yang perbuatannya gerakannya seperti perempuan, menyerupai perempuan. Namanya banci tidak jadikan imam, illa kata, kecuali min daruratin labudda minha. Kecedamkan darurat, tidak ada pilihan lagi. Kaum muslimin tidak punya pilihan kecuali dia. Mananya imam dia menjadi pemimpinnya, yang di tangannya al-hadid wan-nar, dia yang menentukannya, atau dituju dan tidak ada pilihan bagi kaum muslimin. Maka salat sekalipun di belakang mukhannath. Mananya seandainya dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan bisa memilih, maka kaum muslimin hendaknya memilih imam mereka yang terbaik dari kalangan mereka. Tidak memilih orang-orang yang memiliki sifat yang buruk, seperti takhannus, menyerupai perempuan. Terlebih lagi orang terjun pada perbuatan bid'ah atau terjun pada perbuatan ma'asi. Memilih imam yang terbaik diantara mereka. Karena imam salat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-imam mudhamin. Imam adalah penanggung jawab salat jamaahnya. Qala haddatsana Muhammad bin Aban qala haddatsana Gundar an Syu'ban Abi Tayyah anna sami'a Anas bin Malik qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dar, isma' wa ati walau li habasyin ka'anna ra'sahu zabibah. Dari Anas radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dar tentang wajibnya mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, isma' wa ati, dengarlah dan taatlah, sekalipun yang memimpin kalian seorang Habasyi, seorang yang berkulit hitam, yaitu Abdun Habasyi, ka'anna ra'sahu zabibah. Sekalipun seorang yang berkulit hitam, kepalanya seperti zabibah, seperti kismis, hitam. Akan tetapi jika dia seorang imam, maka dengar dan taati. Dan biasanya imam fil wilayah, amir fil wilayah menjadi imam dalam sholat, maka tetap sholat di belakangnya. Sampai para sahabat radhiyallahu anhum, beliau atau mereka ketika Hajjaj menjadi amir gubernur, mereka tetap sholat di belakang Hajjaj. Dan kan Hajjaj seperti kita ketahui, seorang amir yang sangat zalim sekali. Sama dengan itu para sahabat bersabar, bersabar dan tetap sholat di belakangnya. Ini bab yang ke-55 dan 56. Sekali lagi, khulasah di bab ini, wajib bagi kita untuk tetap menjaga sholat berjamaah. Dan seandainya kita bisa sholat di belakang sunni, itu yang hendaknya kita lakukan, hendaknya kita upayakan. Dan seandainya tidak ada pilihan kecuali sholat di belakang orang yang sunnah Nabi SAW, bahkan di belakang seorang mubtadi, maka kita tetap sholat, menjaga sholat berjamaah. Dan Nabi mengatakan, sallu atau yusalluna lakum, fa'in asabu falakum walahum, wa'in akhtau falakum wa'alihim. Dan Hasan mengatakan, salli wa'alihi bid'atuh. Sholat dari belakang mubtadi, saya tidak ada pilihan lain. Dan dia, itu mubtadi sebut, yang menanggung kebidahannya, bukan kita. Kewajiban kita adalah menunaikan sholat berjamaah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malaysia fi Shahihain, dan kita masuk ke bab yang ke-31. Dan di bab yang ke-31 dari kitabul iman, Al-Syeikh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah babnya dengan Ar-Rad alal Murji'ah, bab tentang bantahan terhadap orang-orang Murji'ah. Dan yang terakhir dalam Murji'ah yang masyhur, yang menyisihi sunnah Nabi SAW dan menyisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan la tadurru mal iman maksiyah, tidak mempengaruhi keimanan seseorang perbuatan maksiat. Maknanya, orang-orang Murji'ah mengatakan perbuatan maksiat itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seseorang. Sehingga menurut mereka pelaku dosa, sampai dosa-dosa besar, itu imannya tetap sempurna. Imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Dan yang dibantah oleh Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, adraktu 30 rajulan ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhaf ala nafsihi an-nifaq ma yaqul ahaduhum inna wala iman Jibril wa Mikail. Aku mendapatkan atau menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua sahabat yang kujumpai mereka takut terjatuh kepada penyakit nifaq, khawatir kalau dia seorang munafik. Tiada seorang pun yang mengatakan bahwa imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Ini sudah kita bersama akidah al-sunnah wa jamaah tentang mana iman. Iman itu nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal 'amalu bil jawari wal arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya keimanan, yang namanya iman itu adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan dan amalan dengan perbuatan. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Pelaku maksiat itu lemah imannya. Sekali lagi, berbeda dengan orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan la tadurru mal iman maksiyah, kemaksiatan tidak mempengaruhi keimanan. Dan ini akidah yang tidak benar. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita dengan tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di awal bab yang ke-31 beliau menyebutkan hadis Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Haitham ibn Kharijah. Qala akhbarana Dhamrah ibn Rabi'ah an Yahya ibn Abi Amr an ibn Fairuz Ad-Dailami. Semasa nanti di akhir hadis nama beliau Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. An abihi Fairuz Ad-Dailami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanqudanna al-islam urwatan urwatan kama yanqudul hablu quwatan quwa. Qala Syekh rahimallahu taala hadal hadis sahih wa Ibnu Fairuz huwa Abdullah kama fi tarjamah Yahya ibn Abi Amr min tahdhib at-tahdhib wa kana fi musnad fi ghairi hadal hadis wa kana fi tuhfat al-ashraf fi ghairi hadal hadis. Dari Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yanqudanna al-islam urwatan urwatan, akan pudar atau akan lepas tuntunan Islam urwatan urwatan satu persatu, urwatan urwatan dan kuwatan kuwatan sebagai hal, kama yanqudul hablu kuwatan kuwatan sebagaimana tali terurai terlepas kuwatan kuwatan satu pintal satu pintal. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebutkan dan di sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, faqulla man qadatil urwah, dan setiap katanya lepas satu tali Islam, tasyabbathan nas billati taliha, orang-orang berpegang dengan yang berikutnya. Dan beliau mengatakan fa awwaluhuna naqdan al-hukum, dan pertama tuntunan Islam yang ditinggalkan oleh manusia yang lepas dari mereka adalah al-hukum, hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhunna shalah, dan terakhir adalah salat. Ini bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya keimanan itu tetap sempurna dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwa perbuatan maksiat itu mengurangi keimanan seseorang, melemahkan keimanan seseorang. Sampai tuntunan Islam ketika ditinggalkan oleh manusia, maka semakin lemah keimanan mereka. Ini khabar dari Nabi SAW yang pasti akan terjadi dan terjadi. Umat Islam semakin hari keadaannya seperti yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, la yati 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya umat Islam banyak meninggalkan tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipegang oleh orang-orang sebelum mereka. Si Nabi mengatakan la yanqudanna al-islam urwatan urwatan, akan lepas tali Islam satu persatu. Kama yanqudul habl quwatan quwa, seperti tali terlepas terurai satu pintal satu pintal. Dan ini dorongan bagi kita agar kita tetap menjaga agama kita, berpegang teguh dengan agama kita, dengan mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwanya. Dan hanya dengan itu, badallahu azza wajal, ajaran Islam terjaga. Ajaran Islam hanya bisa terjaga dengan kita pelajari dan kita amalkan serta kita dakwahkan kepada manusia. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.